Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan dari Mbah Dono di Lembaga Permasyarakatan Bojonegoro Blok A1 Bojonegoro dengan judul Cerita Anyar Soko Njero Penjara Bojonegoro. Nalika dina Selasa tanggal 13 Oktober 2009, aku nemoni ciloko, dudu tatu, dudu loro, hananging awakku klebu penjara nganti tekan saiki. Kawitane aku kecekel polisi mergo dianggep nglanggar pasal 303 KUHP. Ing desaku Kauman Bojonegoro, bengi iku nepaki dina geblake bapak ya kuwi malam Selasa wagi. Jane wingine aku wis ngerti nanging kelalen. Pas wayah jam siji bengi, aku dumunung ana sel Polresta. Kahananing sepi, sing katon tak sawang mung tembok kamar tahanan. Lawang sing tak liwati nalika mlebu nyerawang mergo digawe saka ruji wesi gedhe-gedhe. Lampune putih 5 watt katik wis mendrip-mendrip. Bengi kuwi dadi tahanan kepolisian, rasane atiku pasrah. Mergo aku ngrumangsani salah. Ape turu pikiranku isih kacau sebab kelingan keluargaku ora ono sing tak pamiti. Lawang omah mung tak tutup saka njaba ora tak kancing. Kupingku krungu swara sepatu nyedaki lawang mesi. Tak sawang ono petugas piket, dheweke ngomong, "Wis nang turu, iki wis dalu." Aku mung mantuk-mantuk. Sakwise kedadian kuwi sing ana kari swaraning jangkrik, jangkrik upil sing mlebu liwat bolongan cendhela wesi. Aku lengar-lenger ngrasakno nasibku sing tak salahno ya awakku dhewe. Batinku srengeng. Lah opo nafsu ora tak kendaleni sing temenan. Kamangka wong dolanan remi oleh-oleane mung mlebu mbuwi. Sabanjure mlebu jeding, sesuci lahir nuli ngresiki batin, ngeningake cipta ngolah rasa. Durung sepira suwe, bokongku krasa mumbul saka anggonku lungguh. Jitok krasa merinding, pangrasaku nyawang pojok sisih kidul kulon. Dumadan ana macan kumbang ireng rupane. Melaku wirawiri, suwe-suwe melengak nyawang aku. Jebule mripate ngetokno sorot rupane ijo semu biru. Batinku takon, "Bangsa apa to ngene iki?" Dadian bengi sing ping pindho nalika aku manggon kamar tahanan kepolisian padha karo bengi sadurunge aku lengar-lenger gagas kedadian sing tak alami. Pikiranku kelingan kedadian sing medeni ati. Awakku kirik-kirik, jitokku merinding, nanging nalar tetep lancar kepingin ngerteni werdi lelakon lingsir wengi sing tak alami dek wingi. Saknalika nyaliku wani, aku nyoba ngeneake cipta nyuwun pangapura marang Gusti Maha Esa. Aku ndedonga mantra supaya bisa inggal luar saka kamar tahanan. Niatku madhep mantep. Sakwise kuwi aku njarak golek macan kumbang sing ketok mau bengi. bangsaku kahanan kamar tahanan kaya-kaya peteng dedet. Sak jroning cipta mripatku merem, nanging kaya dening pesate impen. Layaping aluyup aku weruh ana wong wadon ayu nganggo kebaya putih ngadeg jenggleng nang ngarepku. Aku kaget nanging tatak. Wong wadon iku banjur mesem let sedelok ilang saka pandeleng. Sakwise kelingan, batinku kebak pitakon. Apa kuwi tegese? Jebule esuke aku dijak petugas polisi numpak motor menyang penjara Bojonegoro. Aku lagi sepisan iki ditakon polisi, uga lagi sepisan dilebokno penjara. Saiki aku manggon blok A kamar nomor 1. Petugas penjara apik, aku sanalika dibina, dikon nindakno tata tertib sing ditentokno. Malah kesehatanku dicatet lan ditawani pengobatan lan diajari agama. Bengine, sakwise sholat isya aku ngolah rasa nganti dalu. Tujuanku nyuwun tuntunan marang Gusti kang akreyo gesang. Mligine amprih keluargaku slamet tabah sehat, lancar rezekine kaya banyu mili, supaya bisa nyukupi butuh. Wektu mlaku terus, bareng wis tengah wengi, doaku tansaya angler manjing ing kalbu. Bareng wis meh pegel gegerku ana wayangan putih, bareng tak tamatno kaya rupa endas wong dibebel mori putih ketok mripate plerak-plerok. Aku wedi, aku pasrah pancene yo ngene iki, wong kang kakean polah. Walah nasib, wis dipenjara isih diwedeni bangsa lembut. Ewa semono isih ana sing luwih medeni, ya iku bangsa-bangsa sing ora lembut. Mula welingku marang para penggemar acara radio istana, khususe jimat, sabisa-bisa aja nganti nemoni lelakon kaya nasibku iki. Panyuwunku marang pengasuh jimat, bisa ngudari utawa ngomentari perkara ceritaku. Syukur yen kersa tak suwuni tulung puja puji supaya bisa inggal bebas. Kula mboten saged ngaturi menapa menawi kejawen namung matur nuwun. Lan iki lho ceritaku bersama tim Jimat.